Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Kita masuk halaman 100, yaitu tentang taqdimul khabari 'alal mubtada'i wujuban. Wajibnya mendahulukan khabar daripada mubtadanya. Al aslu an yataqaddamal mubtada'u 'alal khabari. Mengikuti hukum asal, mubtada itu didahulukan daripada khabarnya. Dalam jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada di depan, khobar di belakang. Wa qad yataqaddamul khabaru 'alal mubtada'i wujuban. Akan tetapi terkadang justru sebaliknya, khobar harus didahulukan daripada mubtadanya. Artinya di sana ada kondisi-kondisi di mana khobar harus di depan, kemudian mubtadanya di belakang. Padahal hukum aslinya apa tadi? Mubtada di depan, khobar di belakang. Tapi ada di sana kondisi-kondisi di mana kebalikannya, ya. Khobarnya harus di depan, mubtadanya harus di belakang. Kapan itu? Wadzalika fil mawadhi'il atiyati. Hal tersebut atau keadaan-keadaan di mana khobarnya harus di depan, mubtadanya di belakang, itu ada pada beberapa tempat berikut ini. Ya, kita akan lihat satu persatu di mana pada tempat ini khobar harus didahulukan. Awalan idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sadaratu. Yang pertama, apabila khobarnya berupa lafaz-lafaz yang dia memiliki sodrul kalam, ya, sodaroh atau permulaan kalimat, atau dia haknya itu harus menjadi sodrul kalam, atau dia haknya harus sebagai permulaan kalimat, ya, seperti isim istifham. Yang namanya isim istifham itu harus di depan. Ini dalam susunan kalimat bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu istifham di depan. Kalau dalam susunan bahasa kita mungkin bisa saja, ya, bisa saja istifhamnya itu mungkin di belakang. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya di manakah rumahnya Muhammad, itu harus kalimat di manakah itu harus di depan. Kalau bahasa kita kan mungkin saja bisa, ya, rumahnya Muhammad di mana gitu. Itu bahasa kita. Tapi bahasa Arab itu yang namanya istifham atau pertanyaan itu harus di depan. Dan perlu diketahui bahwa semua isim istifham itu adalah nakirah. Semua isim istifham hukumnya apa? Nakirah. Sehingga karena dia hukumnya nakirah, ketika berjumpa dengan yang ma'rifah, maka istifhamnya itu dialah khobarnya. Bisa ya difahami ya. Contoh udah, dengan contoh akan menjadi jelas. Nahu kaifa haluka, bagaimana kabar anda? Di sini kaifa adalah isim istifham, dia hukumnya nakirah. Sedangkan haluka ini adalah isim yang hukumnya ma'rifah, karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah berupa dhamir. Maka susunan kaifa haluka ini adalah kaifanya khobar muqaddam, halukanya mubtada mu'akhar. Untuk kasus semacam ini khobar harus didahulukan. Karena apa? Karena dia adalah isim istifham yang haknya dia permulaan kalimat. Wa nahu, dan contoh yang lain. Mata limtihanu, kapan ujiannya, kapan evaluasinya, kapan tesnya, gitu. Di sini mata dia adalah isim istifham, hukumnya nakirah dan dia khobarnya. Dan alimtihanu adalah mubtada muakhar. Untuk kasus semacam ini maka wajib khobar didahulukan. Alasannya apa? Karena dia berupa isim istifham, yang mana isim istifham itu adalah haknya sebagai as-sodarah, permulaan kalimat. Kemudian yang kedua, sanian. Idza kana al-mubtada'u nakiratan ghayra mukhassasatin biwasfin aw idhafatin. Apabila mubtadanya itu berupa isim nakirah yang tidak ditakhsis, ya, baik oleh sifat ataupun oleh idhafah. Ya, dia isimnya isim nakirah, bukan nakirah mufidah yang kemarin sudah kita singgung, bukan itu. Tapi nakirah yang biasa gitu kalau istilah kita ya. Wal khobaru sibhul jumlati, wal khobaru sibhu jumlatin. Sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Maka untuk kasus semacam ini khobar wajib didahulukan. Ya nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, waladaina mazidun. Kita lihat ladaina ini sibhul jumlah karena jar dan majrur. Dan mazidun adalah mubtada berupa nakirah yang ghair, ya ghairu mukhassasah. Ya, sehingga wajib khobarnya didahulukan. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah ta'ala yang lainnya, wa ala absharihim ghishawatun. Di sini khobarnya berupa jar majrur, ala absharihim, dan mubtadanya nakirah ghishawatun, maka khobar wajib didahulukan daripada mubtadanya. Contoh kalimat biasa ya, misalnya fil jaybi qalamun. Khobarnya berupa jar majrur fil jaybi, mubtadanya berupa isim nakirah qalamun, maka tidak boleh qalamun fil jaybi, tapi harus fil jaybi qalamun. Harus khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Ini yang kedua. Kemudian salisan, idza kana al khabaru maqsuran 'ala al mubtada'i. Apabila khobarnya itu diqasr, maqsuran maknanya mahsuran, dibatasi oleh mubtadanya. Nahu contoh masiddiqu illa Abu Bakrin. Ya, masiddiqu illa Abu Bakrin. Maka kasus semacam ini khobar harus didahulukan karena dia dibatasi oleh mubtada. Masiddiqu, tidak ada orang yang bergelar as-siddiq illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Maka ini maknanya hasr, yang bergelar as-siddiq itu hanyalah Abu Bakar. Ya, yang bergelar as-siddiq hanyalah Abu Bakar. Ya, maka di sini khobar harus didahulukan. Tidak boleh ma Abu Bakrin illa siddiqu. Ya, tidak boleh. Khobarnya harus didahulukan. Kenapa? Karena khobarnya itu dihasr oleh mubtadanya. Masiddiqu illa Abu Bakrin. Tidak ada orang yang bergelar as-siddiq kecuali Abu Bakar. Kemudian wa nahwu, dan contoh yang lain, innamar raziqullahu. Sesungguhnya saja zat yang maha pemberi rizki itu hanyalah Allah. Mana khobarnya? Ar-raziqu. Mana mubtadanya? Lafaz jalalah Allahu. Dan ini tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik ini. Innamallahu raziqu. Nanti maknanya menjadi rancu ya. Sesungguhnya Allah itu hanyalah zat pemberi rizki. Kan salah. Allah itu bukan hanya pemberi rizki, tapi memiliki sifat-sifat yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya terhadap para makhluknya. maka harus khobarnya didahulukan. Inna marraziqullahu, sesungguhnya zat yang maha pemberi rizki itu hanyalah Allah. Idza qila innamallahu raziqu, apabila dikatakan dengan susunan innamallahu raziqu, sesungguhnya Allah itu hanyalah pemberi rizki, bitakdimil mubtada'i, dengan mendahulukan mubtadanya, fasadal makna, maka maknanya menjadi rusak, maknanya menjadi salah, ya. Li'annahu yadulu ala annahu la sifat, annahu la sifatun lillahi illa rizqu faqat. Ya, karena konsekuensinya hal itu menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat bagi Allah melainkan pemberi rizki saja. Padahal Allah bukan hanya pemberi rizki tapi juga yang lainnya. Nah, bisa difahami ya untuk yang ini. Kemudian kita lanjutkan, farraziku al-khobaru, maka lafat al-raziku itu khobarnya, maka surun yang dibatasi. Wallahu al-mubtada'u, dan lafat Allah adalah mubtadanya, maka surun alaih, yaitu yang membatasi, ya, yang dibatasi terhadapnya, ya, maksudnya Allah lah yang membatasi bahwasanya pemberi rezeki itu ya hanya dia Allah gitu. Wa hadza yufidu takhsisallahi bi annahu huwar raziqu faqat. Ya, dan ini memberikan faedah bahwasanya mengkhususkan Allah itu adalah zat pemberi rezeki saja. Ya. Artinya hanya Allah sebagai zat pemberi rezeki, hanya Allah, tidak ada yang lain, wala ahadun ghairuhu yahtassu bidzalik, tidak ada seorang pun, satu pun selain Allah yang punya keistimewaan seperti itu. Wa hadza ma yusamma bi qasri sifati 'alal mausuf, ini yang dinamakan dengan istilah qasru sifah 'alal mausuf, ya, qasru sifah 'alal mausuf, terbatasnya sifat oleh yang disifati. Itu yang ketiga. Terakhir yang keempat, rabi'an idza tasala bil mubtada'i dhamirun ya'udu ila ba'dil khabari, apabila ada sebuah dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar itu bersambung dengan mubtada'nya. Al muradu anna dhamira ya'udu ila al majruri wahdahu la ila al jari wal majruri ma'an. Ya, yang dimaksud di sini dhamirnya itu kembalinya kepada lafaz yang dijarkan saja, bukan kepada jar majrurnya bersama-sama, bukan. Ya, kita lihat nanti contohnya. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, am 'ala qulubin aghfaluha. Am 'ala qulubin aghfaluha. Kita lihat pada atau pada mubtadanya di situ ada sebuah dhamir. Dhamirnya kembali ke mana? Ke sebagian dari khobar. Khobarnya ala qulubin, yaitu kepada qulubinnya saja. Dhamir ha kembali ke qulubin, maka otomatis yang namanya kembali itu harus kepada yang sebelumnya. Ya, sehingga kasus semacam ini harus khobarnya harus didahulukan daripada mubtadanya. Karena pada mubtadanya ada dhamir, yang dhamir itu kembali kepada sebagian dari khobarnya. Wa nahu fil fadilati sawabuha, dan contoh yang lain, di dalam kemuliaan itu ada pahalanya. Ya, sawabuha dhamirha kembali ke al fadilah gitu. Ya, maka mubtadanya harus di belakang, khobarnya harus di depan, ya. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, gambaran bagi kita tentang kapan wajibnya khobar di depan dan mubtada di belakangnya, atau istilahnya wajibnya khobarnya muqaddam dan mubtadanya muakhir. Ya, silakan difahami, di situ ada 4 poin. apabila dari pembahasan ini, penjelasan ini masih ada hal-hal yang belum jelas atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan di grup, silahkan ya, semoga Ana bisa memberikan jawabannya. Atas kesalahan, kekurangan, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.